بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، para mudaris dan talabah yang mudah-mudahan dirahmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di siang ini sedikit kita menyambung pembahasan yang lalu terkait bagaimana kita bisa berusaha untuk menyampaikan materi kepada para thullab bisa lebih cepat, ya. Kemarin dulu telah kita sampaikan bahwa untuk menguasai tasrif istilah, untuk menguasai tasrif istilah itu ada dua bagian. Yang pertama adalah bagaimana kita menguasai tasrif istilah dari sulasi mujarrad, ya. Pada dasarnya itu di samping kita menekankan anak untuk menghafal, tapi juga mereka dibimbing sisi-sisi yang harus diapal, dikuasai, dipahami, yang dengannya kemudian menjadi patokan dalam menasrif, kemudian bisa mengetahui salah benarnya. Ya, di antaranya adalah kita sampaikan bahwa untuk sulasi mujarrad yang memang mutlak harus hafal adalah menguasai bentuk bacaan fil madi, ikut wazan fa'ala, fa'ila atau fa'ula. Kemudian bacaan fil mudhari, ya. Kalau fil madi fa'ula mesti mudhari'nya yaf'ulu, sudah kita sampaikan, ya. Kemudian masdar, masdar itu samanya atau samai, maka harus apal. Ya, setelah masdar ke belakang sudah bisa dibantu dan kaidah untuk lebih memudahkan memutkitkan hafalan bahwa semua masdar mim dari sulasi mujarrad berwazan maf'al kecuali sedikit dari yang lain, dari misal wawi yang umumnya dibuang pada fil mudhari, ini ada khilaf, ya. Kemudian nanti kalau antum bisa memperkaya bacaan, ya, sedangkan baca dalam kitab-kitab perulama akan tahu bahwa itu memang ada khilaf. Tapi sementara untuk anak-anak, ya, kita sampaikan anggaplah semua masdar mim dari sulasi berwazan maf'al kecuali misal wawi, kecuali ajwafiyah, dan kecuali yang ada tambahan tak marbutoh, itu ada dua maf, dua wazan, mafilah dan mafalah. Kemudian setelah itu sudah semuanya isim fa'il berwazan fa'il, isim maf'ul berwazan maf'ul, fil amar kaidahnya kepada fil mudhari, yaf'il if'il, yaf'al if'al, yaf'ul uf'ul, zaman makan kembali kepada bacaan ain fil mudhari. Kalau fil mudhari yaf'ilu maka zaman makannya maf'il. Kalau fil mudhirinya yaf'al, yaf'alu maka zaman makannya maf'al. Kalau fil mudhiri yaf'ulu ya maf'al. Jadi yang maf'al untuk dua. Ya ain fil mudhari berharakat fathah dan dhamma. Yaf'alu dan yaf'ulu jadi maf'al. Ya. Kemudian isim alat itu ada, kalau isim alat mudahlah, ya, semuanya berwazan. Di antara yang kiasi ada tiga, maaf, ialah mif'alun, mif'alatun, mif'alun. Ditambah kaidah baru yaitu wazan fa'ala. Itu untuk sulasi. Untuk selain sulasi cuma satu pola. Polanya sama, ya. Semua fi'il yang sudah diwazankan af'ala mesti bunyinya sama af'ala. Baik dari fa'ila, fa'ula, fa'ala, dari khoroja, dari hasuna, dari alima, ketika diwazanan af'ala ya satu bunyi af'ala, a, ya, satu bunyi. Nah kemudian mudrinya juga cuma satu bunyi, masing-masing wazan cuma satu bunyi. Kalau sulasi kan kalau fil mati fa'ala bisa mungkin yafil, bisa mungkin yafal, bisa mungkin yaful. Tapi kalau fil selain sulasi sudah tinggal satu bacaan. Kalau af'ala mudrinya mati fa'il maksudnya if'al. Masdar memang ada yang lebih dari satu, tapi anggaplah yang pokok masdarnya satu-satu semua, kecuali wajan fa'ala itu memang agak banyak. Ya, fa'ala yufailu taf'ilan, taf'ila taf'alan, taf'alan. Ya, itu ya fa'ala. Jadi kemudian untuk hal yang selesai mudorot, pola tasrifnya semuanya sama. Ya, maka yang wajib dihafal mutlak ya madinya, mudorotnya, masdarnya. Setelah itu ke belakang semuanya pakai kaidah. Kaidah, ya. Isim masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, semuanya cara membuatnya dari fi'il mudhari. Semuanya. Ya. Dari semua masing-masing fi'il mudhari, masing-masing wazannya apa? Caranya bagaimana? Huruf mudhari dibuang, kemudian dekati mim di dhamma, maka mim zaidah sering surasi mesti dhamma, ya. Kalau sebelum huruf akhir, huruf sebelum akhir di kasroh itu isim fa'il, kalau yang di fathah itu selainnya, meliputi masdar mim, isim zaman, isim makan, isim maf'ul. Ya, sudah kita sampaikan. Fil amar ikut fil mudhari kaidahnya. Fil lahi ikut kaidah fil mudhari. Sudah semuanya yang jumlahnya 34 wazan, ya, itu saja kaidahnya. Cuma polanya satu itu. Sudah kita sampaikan dulu, ya. Kemudian cara menguasainya bisa kepada anak dibagi-bagi. Cara menghafal pertama wazan sulasi dihafal dulu. Setelah itu wazan masjid satunya di apa wazan-wazan hafal dulu, kemudian masjid duanya, masjid tiganya, rubai mujarradnya, kemudian rubai mulhaq. Nah, itu nanti tafadhol bisa dibagi-bagi sesuai dengan waktunya, ya. Ini yang sudah kita sampaikan dulu sekedar untuk mengingat apa yang kita sampaikan. Kemudian berarti telah selesai, ya, tasrif istilah telah selesai. Baik sulasi mujarrad, masih satu, masih dua, masih tiga, rubi mujarrad, rubi mulhaq, manhutnya sama semuanya. Itu, ya, berarti selesai. Ya, tinggal bagaimana cara supaya membagi waktu, ya, supaya anak nanti bisa lebih mudah menghafalnya. Tentu dibagi-bagi. Tapi kaidahnya cuma itu saja, ya. Jadi kalau orang itu hafal wazan sudah cepat sekali menghafal, cepat sekali. Nah, setelah tasrif istilah selesai, itu masih yang sahih dulu, ya. Kita kalau pada anak yang sahih dulu, insya Allah lebih mudah dibanding langsung campuran, ya. Dibanding langsung campuran. Anak pernah belajar dulu ketika masih di pondok langsung campuran, itu rasanya berat, nah, berat. Maka kita lebih enak sahih dulu, nanti baru mu'talat. Nah, setelah selesai tasrif istilah, maka masuk tasrif lughawi. Tasrif lughawi yang penting pertama adalah fi'il. Fi'il, sebab fi'il yang banyak dipakai. Pertama dari fi'il madi. Fi'il madi. Ya, antum jelaskan bentuk fi'il madi ialah bentuk kata kerja yang berkaitan dengan waktu lampau. Nah, itu makna asal. Dalam kalimat nanti bisa berubah makna dan nanti nahwu yang bicara. Ya. Ketika ada idha dan seterusnya itu nanti nahwu yang bicara. Tapi asalnya fi'il madi adalah bentuk kata kerja yang berkaitan atau yang berhubungan dengan waktu lampau. Eh. Kemudian tasrifnya, insya Allah kalau anak sudah hafal wazan, insya Allah kalau anak sudah hafal wazan semuanya, sekali pertemuan selesai. Dari seluruh wazan. Eh. Dari seluruh wazan, insya Allah sekali pertemuan selesai. Asal anak sudah hafal wazan, ya, ataupun nggak hafal wazan pun sama, insya Allah bisa dengan sekali pertemuan. Sebab fi'il madi tasrifnya itu yang dilihat hanya bagian lam fi'il, ya. Maka anak kasih tulisan tadi dadakan ada yang keliru patidahan cukup tadi, ya. Pertama domir anak memang harus hafal, ya. Sambil jalan anak supaya hafal domir dan fungsinya atau mungkin maknanya masing-masing, penggunaannya untuk siapa saja. Ya, kalau ini di sini memang penggunaannya untuk yang berakal saja. Dalam konteks ini domir-domir ini untuk semuanya yang terkait dengan yang berakal, yang melakukan perbuatan atau walaupun yang tidak berakal tapi melakukan perbuatan bisa. Ya. Sisi perubahannya atau ghir itu sisi perubahannya itu bagian lam fi'il. Strip rubuh itu, ya, strip roboh, nah, itu untuk bisa diisi dengan huruf apa saja. bisa fa'ala, bisa fa'ila, bisa fa'ula, bisa pakai mauzun dhaba, bisa kataba atau yang lain. Ya. Sisi perubahannya hanya pada lam fi'il. Ya. Ialah yang pertama lam fi'il fathah. Sebab fi'il madhi semuanya apa? Maftuhul akhir abadan. Ya. Mabni walal fathi. Ketika belum ketemu dengan waw jamaah, ketika belum ketemu dengan apa? Dengan nun niswah. Ya, mabni fathah. Nah, perubahannya dari huwa ke huma ditambah alif. Wa a. Bisa dilihat pada misal. Misalnya al-misal, contoh saya tulis kalimat yang paling simpel, yang paling mudah dihafal barangkali. Kataba. Ya, kataba. Kalau sudah ketemu tulisan kataba, kafnya fathah, taknya fathah, maka yang tinggal dilihat perubahannya, yang dihafal adalah lam fi'il, yaitu pada ba. Huwa a, setelah huma a. Jadi kataba ba, kataba. Terus setelah hum bu, ba-nya di dhamma karena ketemu wau jamaah bu. Ya. Kemudian ke hiya tambah tatanis, ba-nya masih fathah, katabat tatapatanis, ta-nya disukun. Sebab tatanis sakinah. Terus huma katabata, belakang ba-nya masih fathah. Ya. Tatanisnya dibantu harokat fathah. Ya. Nah, kalau kata bata itu fil madhi mabni apa? Mabni fathah. Kata ba yang dilihat, letaknya di situ bagaimana? Ya, mabni sukun asalnya. Mabni sukun. Adapun fathah pada kata bata itu aridiyah. Harokatnya aridiyah, harokat baru karena untuk menyesuaikan. Karena menemana dituntut karena adanya alif, alif domir, ya alif domir. Jadi huma kata bata, hunna kata bna, lafil sukun. Nah, setelah lafil sukun ke belakang sudah semuanya sama, lafil sukun semua, ya kata bna kata ah, tinggal gandeng domir tak tuma tum ti tuma tunna tu na itu. Ya kalau udah hafal ya mudah lah, ya. Contoh hunna katabna, anta katabta, antuma katabtuma, antum katabtum. Jadi bunyi depan sudah sama, katab, katab, katab, katab, tinggal gading, domir ta, tuma, tum, dan seterusnya. Kan enggak sulit itu. Jadi kalau itu yang dihafal cuma berapa? Yang dihafal cuma lima kata. Ialah huma, hum, ya huma, hunna, sudah cuma itu aja. Kalimat yang ditasrif sudah tunjukkan kataba, bunyinya kataba, sudah tidak katiba, tidak katuba, tapi kataba. Nah, setelah ditunjukkan seperti itu, tinggal melihat perubahan huruf ba. Huma tambah alif, kataba. Hum tambah wawu, ya, katabu. Hiya tambah tak tanis sakinah, katabat. Huma tambah alif. Tak tanis masih tetap, tapi tambah alif, katabata. Alifnya alif fa'il, ya. Dhamir fa'il. Kemudian, katabna. Lam fi'il sukun. Setelah fi'il sukun, sudah ke belakang sama semua. Sama semua. Ya. Udah ya. Nah, kemudian contoh. Maksud saya tadrib. Ini tadi maksudnya tadrib bukan tadribat itu ya. Karena tadrib 1, tadrib 2 karena tadi enggak ada tip X sudah tertulis terlanjur itu ya sudahlah. Anu hukum tadi sih. Ya. Kemudian sarif mayati. Nah, sekarang tasriflah kalimat berikut. Ya. Kita ambil sampel dari yang sulasi masih 1, masih 2, masih 3. Ya. Kalau anak sudah paham perubahan kata ba, kata ba, kata bu, alima ya sama. Jadi berubah huruf mim. Alima jadi apa? Alima. Hum alimu. Ya alimat. Huma alimata. Hunna alimna. Setelah alimna, bunyi depan terus alim, alim, alim, alim itu saja. Tinggal anak memang kalau sudah hafal, mudah. Anta ya, ta alim ta. Antum apa? Alimtum. Ana apa? Alimtu. Namanya. Kemudian kalau anti apa? Ya, alimti. Ya, sudahlah. Gampang kan, enggak sulit. Jadi menurut anak kalau memang anak serius belajar, tasrif fil madhi enggak usah diulang-ulang. Sekali pertemuan selesai. Ya, sekali pertemuan selesai dari seluruh wazan. yang jumlahnya mungkin kalau anak nulis kemarin ada 40 wazan mungkin ya, dengan yang manhut sudah sekali pertemuan selesai, jadi enggak usah diulang-ulang dalam tasrif, paling tinggal latihan-latihan nanti di kelas-kelas atasnya ya, latihan-latihan. Sebab apa? Sebab kita dulu ketika belajar sulasi fil madhi di tasrif, terus setelah masih satu madhinya tasrif lagi, masih dua tasrif lagi, sudah berulang-ulang sampai berkali-kali, bosan jadinya ya. Jadi cukup itu. Ini tentunya ini ya sudah kelas-kelas mutawasid ya, mutawasid, mutawasid walidan ini. Tapi kalau anak-anak itibari, kalau kelas 6 ya mungkin juga bisa mengikuti lah ya. Ini contoh yang 3 huruf. Contoh yang 4 huruf ya arsala masalah. Yang dirubah ya sudah. Kalau memang orang atau anak tadi sudah hafal bunyi wazan apa, ini mestinya tidak kasih harokat. Ya, kalau sudah hafal wazan, dibaca apa? Ada hamzah, ada ro, ada sin la, dibaca apa? Wazan apa? Nah, baca arsala, sebab wazannya af'ala. Nah, perubahannya bagaimana? Ya, tinggal lam fi'il saja dilihat. Huwa arsala, huma arsala, hum asalu, ya asalat, huma asalata, hunna arsalna. Lah, setelah arsalna ke belakang, ya sudah, depannya hanya bunyi arsal, arsal, arsal. Tinggal gading kalau anta, ta arsal, ta antuma, arsal, tuma, antum, asal, tum, begitu seterusnya. Jadi simpel sekali lah untuk menguasai tasrif fi'il madhi. Itu pula yang 5 huruf istama. Itu pula yang 6 huruf istadana. Ya sama saja. Yang penting kalau udah benar baca depannya istada ya. Na nun yang diolah, yang ditasrif. Ya. Istadana, istadana, istadanu, istadanat, istadana, istadanna. Kalau istadanna sudah tinggal gading domir-domir yang disebut dengan domir rafa mutaharik. Ya, selesai semua. Nah, kita sekarang juga tidak panjang ya cuma nyampeannya. Ya, setelah itu anak tentu ditamrin ya satu persatu ditamrin. Ya mungkin dari yang sulasi dulu, kemudian masih satunya bagaimana, masih duanya bagaimana, dan seterusnya masih tiganya bagaimana. Atau mungkin yang tidak tercantum di situ mungkin rubang mujarotnya bagaimana, rubang mulahaknya bagaimana. Ya semuanya sama. Polanya sama, asal anak sudah bisa membaca dengan wazan-wazan tadi. Mungkin yang paling sulit bagi anak itu biasanya kalau yang wazan if'alallah, if'allah dan if'alallah biasanya. Ya, contohnya apa? Itma'anna, itma'anna. Ya, ketika anak ajar asbain antum ya juga kalau nasif itu yang salah dihunna, dihunna. Ya, bagaimana sih? Itma'anna kalau hunna pak lupa apa itma'aninna pak itma'ananna apa ya kalau bingung ya if alalla lalla itu kalau fil madhi tidak kasroh. Ya. Jadi itma'nanna kalau kasroh nanti jadi fil amar. Ya. Biasanya yang sulit paling itu yang itma yang if'alla. If'alla contohnya apa? Istadda, imtadda. Atau amadda atau yang bertasydid. Biasanya yang anak agak berat. Lah, ya mungkin mereka sampaikan kaidah bahwa bentuk-bentuk fiil yang belakangnya tasydid ketika ketemu domir hunna ke belakang ya yang disebut dengan domir rafa mutaharik itu harus lepas idhom ya madda dilepaskan madada maka jadi madada untuk hunna jadi madadna fa'alna wazannya madadna ya amadda ya lepas dulu idhomnya baru masukkan nun niswa amdada jadi amdadna ya. imtadada lepas idhom baru masukkan nun niswa imtadadna seterusnya ya itma'anna asalnya apa itma'nana maka itma'nanna tidak itma'ninna salah kalau itma'ninna nanti fil amar ya. Jadi paling-paling itu yang berat bagi anak biasanya. Ya mungkin nanti penyampaiannya ya, kalau yang agak berat seperti itu di kelas atasnya, atau mungkin nanti kalau udah menguasai yang muda-muda semuanya, tinggal itu yang ditamrinkan. Ya, mungkin dari usulasinya sampai dengan mazid 1, 2, 3. Itu untuk penguasaan. Kemudian dicontohkan, kalau bisa si contoh dalam jumlah. Anak contohkan tadi berusaha, ini di situ contoh kedua atau tamrin kedua, latihan kedua adalah hawil al-af'al al-madiyah fil jumlah al-atiyah rubbala fil fil madi pada jumlah berikut. Ya, nah, tentunya yang lain ya, ya memang menutup perubahan dirubah. Nah, anak menulis dengan memuat yang ada dalam contoh di atas, yang contoh latihan di atas ya, anak ambil tulisan kataba, ambil tulisan arsala, ambil fi'il ista'adana setelah masuk jumlah. Ya, contohnya hamidun kataba risalata warsalaha ila bihi wa ta'adana ilaihi rujua. Ya, maka kalau hamid kataba, kalau hamidah bagaimana? Ya, kalau hamidah bagaimana? Kalau hamidani bagaimana? Kalau hamiduna bagaimana? Dan seterusnya. Ini untuk latihan. Ini untuk latihan. Ya. Jadi tasrifnya bagaimana? Kemudian satuan-satunya bagaimana? Oh, ya, ditamrinkan nanti. Jadi setelah anak nasrif, ya, umumnya kata istama, kita srif. Kemudian ditamrin dengan apa? Dengan potongan-potongan. Kalau hu istama, kalau antum apa, kalau hiya apa, kalau anta apa, kalau an apa, dan seterusnya. Ya, itu supaya anda hafal. Nah, setelah itu masukkan dalam contoh jumlah, dan jumlah seperti ini. Contoh, ya, bisa dibuat jumlah yang banyak. Bisa jumlah. Sebenarnya kalau anak kelas-kelas yang bawah mungkin contoh pertama satu jumlah. Pakai fi'il, maksudnya satu fi'il yang dipakai. Contohnya apa? Hamid kataba risalah. Kalau hamidah apa? Hamiduna apa? Anta apa? Gitu ya. Satu fi'il. Mungkin nanti kalau udah tingkatkan dua fi'il masuk ke dalam satu jumlah. Punya hamidah kata wal hamid kataba risalah warsalah ila bi, masalan. Dua fi'il masukkan. Nah. Kemudian kalau sudah tingkatkan jadi tiga fi'il dalam satu jumlah. Walaupun 3-4 fa'il mudah. Cara menjelaskannya diantaranya adalah apa? Contoh, kalau hamid kataba, kalau hamidah sudah katabat. Nah, katabat berita apa? Tambah tatanis. Maka fil-fil berikutnya sama, ya. Fil berikut sama, maka enggak akan bingung anak itu. Jadi arsala arsalat. Sudah. Istadana istadanat. Semuanya tambahnya sama. Katabat, arsalat, istadhanat. Sudah, kalau depan sudah ada tatanis masuk, belakang sama semua. Ini supaya anak tidak bingung, tidak terlalu banyak mikir. Ya. Jadi hamidah katabat tidak salah warsalatah ila biha istadhanat ilaihi rujuk, masalan. Ya. Jadi seperti itu. Hamidani bagaimana? Kalau hamidani belak depan apa? Kataba tambah alif. Ya, belakang tambah alif semua. Ya, sudah. Jadi mudah itunya seperti ini. Hamiduna, apa depannya katabu? Oh, berarti belakang ikut u semua. U semua. Nah. Jadi fil-filnya ya sama perubahannya. Hamidat jamak. Maka katabu jadi apa? Katabna. Ya belakang ya nak-nak semua. Ya. Jadi insyaallah mudahlah kalau seperti itu. Jadi anak insyaallah enggak beban. Walaupun mungkin masih baru tingkatan mutawasithah kelas 1-2 lah. Insya Allah enggak beban. Jadi sebenarnya kalau memang bisa dibuat seperti itu, mungkin sanawi kelas 2, kelas 1 sudah selesai tasrif semua. Plus iqlal insya Allah. Nah, di atasnya tinggal penyampaian yang lain. Amal-amal fi'il, amal-amal maksud, amal-amal isim. Masyarakat punya amal. Ismail punya amal, sifat musyabah punya amal, Ismail punya amal, dan seterusnya. Untuk cara penggunaan isim taftil, dan seterusnya. Mungkin ke sana. Jadi lebih banyak target nanti yang dicapai. Jadi kalau seperti ini insya Allah lebih cepat. Jadi tasrifil madhi sekalian saja. Yang penting anak tadi diminta hafal tasrif istilah sulasi sudah selesai hafal tasrif istilah selain sulasi itu majelis kedua hafal itu tinggal tasrifil madhi sekali pertemuan. Insyaallah selesai. Yang menjelaskan seperti tadi juga enggak ada setengah jam. Ya, nanti tinggal sampai latihan satu jam selesai lah. Ya, insyaallah seperti itu. Itu saja barangkali dari anak yang kita sampaikan setengah jam kurang 5 menit. Jadi insyaallah enggak sulit lah untuk menyampaikan pola tasrif fil madhi dari seluruh fil-fil yang salim. Masa fil-fil yang sahih, ya. Yang salim atau yang sahih. Jadi walaupun mungkin jumlahnya ada 40 wazan kalau keseluruhannya atau ada ya tergantung lah masing-masing kitab biasanya beda-beda, tapi sama kaidahnya. Ya. Jadi fil madhi itu yang dihafal cuma dari huwa sampai hunna, intinya itu yang pokok. Ke belakang sudah ngikut kepada hunna. Yang penting anak betul-betul bisa hafal dhamir-dhamirnya ketika disambung dengan fi'il tersebut. Ialah ketika ketemu dengan dhamir rafa' mutaharik. Kan semuanya apa namanya? Mabni sukun. Itu saja yang kita sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami. Dan mudah-mudahan antum semuanya nanti Allah ngajar anak-anak juga bisa lebih mudah insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.